Salam sejahtera pemirsa Budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia PAMA, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, sejarah pembunuhan sama tuanya dengan sejarah manusia. Tuhan biarkan Kain membunuh adiknya. Mengapa Tuhan biarkan? Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Henry dan Roy. Shalom Henry. Shalom Anies. Shalom Roy. Shalom Bu Anies. Saudara, kita akan gali semua pertanyaan, kita akan kejar semua jawaban. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anies. Saudara, mengapa ada pembunuhan? Pertanyaan yang menarik, bukan? Sampai-sampai ada satu buku mengisahkan tentang para pembunuh yang terkenal. Wow, pembunuh yang terkenal masuk dalam buku karena terlalu banyak yang mereka bunuh. Sehingga ini menjadi satu hal yang menjadi menarik ketika memahami bagaimana orang bisa membunuh orang yang lainnya. Khususnya para psikopat itu ya memang masalah kejiwaan, bukan? Sehingga mereka menghabisi musuhnya dengan cara yang sadis. Tapi apapun yang terjadi, entah satu, dua, tiga, sadis atau tidak, pembunuhan tetaplah pembunuhan. Ini akan jadi pemikiran yang serius, perlu kita katakan, perlu kita bicarakan. Namun sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu. Saya minta Henry untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk boleh berbincang-bincang mengenai mengapa ada pembunuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, biar kiranya Engkau saja memimpin pembicaraan kami ini agar dapat menjadi berkat bagi orang banyak yang mendengarkan acara kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin. Saudaraku, pada waktu kita memikirkan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita, satu fakta yang sangat menarik. Bagaimana peristiwa pembunuhan yang pertama? Itu coba akan kita pikirkan. Maka dikatakan di dalam Kejadian pasal yang keempat, Kejadian pasal yang keempat, ayat 3, 4, dan seterusnya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Sesuai ini pembunuhan pertama yang dicatat di dalam Alkitab, dan ironisnya adalah kakak membunuh adiknya. Untuk persoalan yang notabene sangat sederhana. Persoalan yang sangat tidak masuk akal sebetulnya, karena Kain memberi persembahan tidak diterima oleh Tuhan, sementara Habel memberi persembahan diterima oleh Tuhan. Kalau mau marah tentu marah pada Tuhan, bukan? Bukan pada adiknya. Adiknya tahu apa? Dia hanya melakukan apa yang akan dilakukannya. Sehingga kemudian Kain dengan panas hatinya lalu membunuh Habel adiknya. Ingat, tidak ada alasan yang terlalu prinsipil. Ya, tidak ada alasan perebutan warisan karena ayah dan ibu mereka masih sehat dan hidup. Tidak ada juga persoalan perebutan kekuasaan ekonomi karena wilayah sangat luas. Mau kemanapun mereka, sejauh mata memandang, sekuat kaki melangkah, itu adalah tanah mereka semua. Artinya susra, apalagi hal yang lain yang kita melihat di situ. Ya, karena kecemburuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan menurut saya menjadi salah sasaran, sehingga panas hatinya Kain, kemudian dia membunuh Habel. Maka terjadilah pembunuhan pertama, kakak membunuh adik. Yang berikutnya kemudian menjadi pembunuhan-pembunuhan yang cukup memilukan sepanjang zaman. Ya, dan lucunya lagi sekarang ini, kalau terjadi pembunuhan kakak membunuh adik, bagi kita itu menjadi pembunuhan yang mengerikan, begitu ya. Tapi kalau orang lain bunuh orang lain, banyak kita dengar. Itu kita sebut saja sadis. Apalagi kalau kakak bunuh adiknya. Saudara saling membunuh, kita bilang kelewatan gitu. Tapi kita lupa, pembunuhan pertama justru terjadi di sana. Mengapa? Itu sebuah diskusi menarik yang akan kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Begitu Ani. Ya, terima kasih Pak Bigman. Roy dan Henry, kita kembali dulu barangkali ke belakang sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini. pembunuhan atau membunuh buat sebagian orang adalah dosa besar, sementara yang lain barangkali dikategorikan sebagai dosa yang lebih kecil. Tapi buat sebagian yang lain, meskipun dengan kesadaran yang amat sadar bahwa tidak ada dosa besar dan dosa kecil, tapi dalam perilaku kesehariannya sebetulnya menunjukkan bahwa mereka mempercayai membunuh itu adalah pelanggaran yang besar, sementara yang kecil-kecil barangkali kurang dari membunuh dan dosa yang lebih kecil. Anda berdua ada di kelompok yang mana nih, Henry, Roy? Siapa lebih dulu? Iya, Anies, saya rasa kita membicarakan bukan masalah antara pembunuh apa dosa besar betul, atau dosa kecil. Kita tidak bicarakan itu sendiri. Itu karena kita akan membicarakan mengenai pembunuhan. Mengapa ada pembunuhan kan? Nah, kalau kita lihat memang kitab suci manapun, agama apapun itu melarang ada terjadinya pembunuhan. Tapi sangat menarik adalah yang perlu kita gali adalah begini. Di Alkitab sendiri juga mengatakan ada beberapa kondisi bahwa itu apabila terjadi suatu pembunuhan itu ada yang merupakan tidak dihukum oleh Tuhan. Misalnya di Keluaran 22 di mana pada waktu itu apabila mencuri itu dan si pencuri tertangkap dan dibunuh, orang yang memukul sampai dia mati itu dianggap tidak berdosa. Nah, ini mungkin yang harus kita gali lebih dalam. Yeah. Jadi bukan di dosa besar atau dosa kecilnya. Kita memang tidak akan lari ke dosa besar dan dosa kecil, tapi barangkali untuk pengantar, Roy, mengapa lebih mudah buat kita untuk menyadari bahwa pembunuhan adalah dosa, sementara hal-hal yang kecil yang sebetulnya Alkitab katakan tidak beda dengan membunuh sebetulnya, lebih sulit buat kita untuk menjaga diri kita bahwa itu juga adalah dosa sebetulnya. Kalau saya melihat ada dua perspektif orang, bagaimana orang akhirnya mempunyai pandangan tentang dosa besar dan dosa kecil. Ya. Yang pertama, orang melihat dari fenomena, Bu Anies. Ya. Mungkin kalau saya sampingan dikit, mungkin kayak masalah mencuri. Ya. Kalau mencuri miliaran rupiah itu dibilang dosa besar. Padahal nilai yang kecil pun itu disebut mencuri. Ya. Padahal di Alkitab pun tidak mengajarkan tentang besar dan kecil dosa. Betul. Tetap saja namanya dia mencuri. Ya. Nah, lalu yang kedua dari perspektif orang dalam hal rohani, orang Kristen lah. Ya. Sebenarnya kapan waktunya kita pertama kali mengenal dosa? Ya. Pertama kali kita mengenal kebenaran, sejak itulah kita mengenal dosa. Ya. Nah, semakin lama kita mengenal kebenaran, sepertinya kita hidup ini semakin bersalah gitu. Semakin tahu kayaknya, wah nggak layak gitu ya. Tetapi itu menjadi pergumulan kita, sehingga kita berpacu untuk terus mau bergumul, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya semakin banyak pengetahuan yang kita tahu, semakin banyak juga yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga timbul perspektif, ada dosa besar dan dosa kecil. Padahal Alkitab pun tidak pernah menyatakan seperti itu. Yang Alkitab nyatakan justru Alkitab bicara tentang mahkota, di mana upah, ya kan? Ada yang dibangun dengan jerami, kayu, batu emas, dan perak. Tetapi masalah dosa dan dosa itu besar kecil tidak pernah dibahas secara eksplisit. Mungkin nanti akan saya tanyakan itu juga buat Pak Bigman. Buat Pak Bigman Pak Bigman, kita percaya kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang maha besar, kita punya Tuhan yang maha bekerja, dan kita ingin bisa dengan mudah membagi keyakinan kita ini kepada orang lain. Sebetulnya gampangnya kita ingin Tuhan bantu kita dengan tidak membuka peluang otoritas Tuhan dipertanyakan, kemutlakannya dipertanyakan. Kenapa ya Pak Bigman, bahkan di sejarah manusia yang paling awal Tuhan sudah izinkan otoritas dan kemutlakannya dipertanyakan dengan membiarkan Kain semudah itu membunuh adiknya. Itu kan mempersulit kita Pak Bigman untuk berbagi kepada yang lain bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan maha besar iya, Tuhan mutlak iya, Tuhan sempurna iya. Yang jadi persoalan kan bukan Tuhan, kitanya kan. Kita gak mutlak, kita gak sempurna untuk memahami Tuhan dalam kesempurnaannya. Sehingga saya pikir ini mesti ditaruh dulu pada tempatnya dulu, secara profesional begitu. Nah, bahwa kita punya problem memahami kemahasempurnaan Tuhan itu menjadi sesuatu pemikiran tersendiri. Nah, pertanyaannya kenapa kan begitu. Maka mari coba kalau kita lihat, kita hidup di dalam kehidupan kita, lalu kita jatuh di dalam dosa dan kemudian terjadilah pembunuhan. Tuhan membiarkan? Jelas tidak. Di mana tidaknya? Karena Kain dihukum. Kain dihukum. Kenapa Tuhan gak buat supaya Kain juga gak perlu dihukum? Jadi dicegah aja waktu mau membunuh, misalnya gak tembus itu pisau atau meleset kan, atau ketahuan Habil bisa lari. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika Kain bisa membunuh Habel, ya, Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi atau mengizinkan peristiwa itu terjadi, tetap saja Kain dihukum, tapi Habel darah orang benar, berarti bersama dengan Tuhan. Ya. Di artinya ke surga itu kan. Ya. Sehingga di dalam bagian ini adalah konsekuensi dari dosa Taman Eden yang dilakukan orang tua mereka, ya, menjadi konsekuensi yang menabrak seluruh tatanan sosial yang rapi tadi itu. Yang mestinya keluarga itu saling proteksi, menjadi saling menguasai. Kan gitu kan, terus jadi saling menyakiti. Nah, fakta-fakta yang memang kemudian terjadi ini bergulir terus dalam kehidupan, sehingga menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka pembunuhan demi pembunuhan terus berjalan. Tetapi tidak ada satu orang pun pembunuh dibenarkan karena apa yang dilakukannya. Nah, yang menarik ketika Henry kemudian melihat bagaimana pembunuhan dibenarkan terhadap sebuah kesalahan. Tetapi sebetulnya itu lebih kepada unsur hukum. Sehingga orang ini mencuri, ketahuan, dipukul, jadi terhukum. Sama kalau ada penjahat masuk ke rumah saya bela diri. Misalnya saya tembak, dor, mati kan penjahatnya. Tapi saya dalam konteks bela diri, bisa saya lolos dari jerat hukum. Karena orang itu yang datang ke rumah saya, bukan saya yang datangin dia. Atau dia sudah di luar rumah, saya tembak, hukumnya jadi beda lagi nanti. Tapi di dalam rumah, saya bilang saya mempertahankan diri. Gitu ya. Jadi ada unsur hukumnya yang bisa memprotek dia di situ. Nah, tetapi memang kemudian membunuh itu sendiri jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh membunuh. Nah, inilah menjadi pemikiran kita yang sangat serius. Ternyata kalau kita ngelihat mengapa pembunuhan itu terjadi, jelas karena unsur keberdosaan manusia. Mengakibatkan pembunuhan terjadi, dan pembunuhan hanyalah salah satu dari sekian banyak dosa yang kita lakukan. Karena itu ketika 10 hukum diberikan, jangan membunuh, itu betapa seriusnya untuk mencegah manusia masuk ke dalam. Termasuk jangan mencuri, jangan lain-lain segala macam. Betul, mencuri atau dengan membunuh tidak ada bicara dosa besar, dosa kecil. Tetapi memang impact-nya besar dan kecil. Impact sosialnya. Sehingga kan kita ngeliat selalu impact sosial. Kalau saya kecurian 1 juta atau 1 miliar, kayak saya masih hidup, masih bisa mungkin mencari ganti itu. Tapi kalau orang dibunuh, siapa yang bisa cari atau bikin hidup lagi, kan gak ada kan? Sehingga dianggap impact sosialnya itu jauh lebih berat, lebih sulit, dan tidak bisa dikembalikan. Jadi gak ada itu, kalau pencuri ya masih mungkin masuk surga lah, kalau pembunuh waduh gak bisa tuh, ya gak ada cerita gitu. Tapi mungkin kita bisa begini, seperti yang tadi Bapak katakan di awal, bahwa antara Kain dan Habel itu terjadi pembunuhan. Nah, sesuatu yang terjadi tentu kan ada sebab dan akibatnya, Pak. Kalau kita lihat di sini kan ini karena persembahan satu diterima, satu tidak diterima. Ini kan berarti menyangkut pihak yang ketiga, Pak. Tadi juga kita mencontohkan masalah pencuri itu yang masuk ke rumah kita dan kita membunuh, dan kita secara hukum kita bisa dibenarkan juga. Dan di Alkitab juga dikatakan di situ itu tidak merupakan suatu dosa. Nah, jadi dalam hal ini kan kita bisa menarik suatu benang merah. Kalau misalnya sebab daripada terjadinya suatu pembunuhan ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima, kan berarti harusnya bukan merupakan suatu dosa. Bergantung motif artinya. Iya, motif dan situasinya. Jadi gini, kalau PL mengiyakan itu. Karena di PL seperti pernah kita pernah diskusi kan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi itu berlaku. Tapi di PB sudah enggak. Sehingga di PB itu membunuh tetap bukan menjadi hak kita. Karena Yesus sudah menanggung seluruh dosa, maka hak sepenuhnya ada di tangan dia. Dia yang berhak untuk kemudian mencabut nyawa orang itu. Kita tidak lagi diberi apa wilayah untuk itu. Nah, ini memang ada lompatan dari PL ke PB. Jadi di batas kematian Kristus ini ada perubahan radikal sekali. Perubahan besar sekali. Sehingga memang cara memandang kita jadi beda. Tetapi hukum sosial kan sangat terbatas. Ya, sehingga dia akan memandang bukan soal kamu mau mengampuni atau tidak mengampuni, faktanya orang itu salah, hukum. Bukan soal kamu sayang nggak sayang, faktanya orang itu bikin masalah, tangkap kan gitu ya. Sehingga memang hukum sosial ini akan terus bergerak, nggak bisa kita cegah dengan ya. Nah, sehingga di dalam suatu peristiwa kita bisa mengampuni orang itu, tapi dalam perspektif hukum orang itu tetap diadili dan dihukum. Nah, oleh karena itu, di dalam iman Kristen kita, kita tidak ada satu ruang pun kemudian melegalitas tindakan membunuh. Tapi ini PB ya. Kalau di PL ada ruang itu. Karena apa, itu adalah pra penebusan. Tapi sesudah pasca penebusan, nuansanya itu menjadi ada perbedaan yang radikal tadi, karena seluruh konsekuensi dosa ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau di PL konsekuensi dosa itu kita tanggung. Wah, kamu mata membunuh ya kamu dibunuh begitu. Nah, jadi inilah memang yang menjadi menarik di dalam kehidupan kita, memahami kasih karunia Kristus itu. Nah, sehingga perspektif hukum terhadap kematian tadi menjadi berubah. Tetapi balik lagi kita bilang tadi, oleh karena itu memang pembunuhan ini menjadi sesuatu yang sangat serius karena dosa tadi. Tetapi memang yang jadi problem seringkali ada dua, apa satu statement begini. Situasinya membunuh apa dibunuh? Ya. Jadi dilema. Nah, saya dibunuh. Kalau saya enggak membunuh, mati dong. Ya. Ini konyol sekali kalau saya diem gitu ya. Nah, saya enggak tahu nih si Roy gimana kalau dalam posisi seperti itu, atau Henry bagaimana? Coba Roy. Dibunuh apa membunuh nih? Ada Henry dulu. Gitu. Ya, justru itu Pak. Kalau kita balik seperti tadi Bapak katakan ada lompatan dari PL ke PB karena ada penebusan Yesus sendiri di situ. Nah, kan sekarang kita balik seperti situasionalnya juga harus kita pertimbangkan kan Pak. Misalnya suatu profesi, misalnya kalau saya seorang polisi, saya menghadapi penjahat dan penjahat itu seperti tadi Bapak katakan, dia mau mengancam nyawa saya sebagai polisi, ya tentu saya bunuh penjahat itu terlebih dahulu kan Pak. Dan kalau kita balik kepada tidak boleh membunuh, apakah itu suatu dosa juga? Nah, ini menarik. Apalagi kita sudah mulai kaitkan dengan jabatan. Jadi bukan saja situasi tapi panggilan jabatan. Ya. Nah, itu. Tetapi kalau kita menelusuri sebetulnya, nyaris tidak ada kondisi dibunuh atau membunuh. Mm-hmm. Yang ada menembak atau ditembak kan gitu ya. Yeah. Menembak itu kan harus mati tuh. Menembak kaki pun bisa kan. Sehingga memang istilah dibunuh atau membunuh itu adalah satu memang istilah yang kemudian agak didramatisir untuk satu argumentasi boleh membunuh. Tetapi memang kalau ada rasa takut, kalau dia hidup dia jadi ancaman buat saya. Yeah. Jadi udah mumpung ini kesempatan, udah tembak aja dah supaya dia gak ngancem saya. Yeah. Nah, ini kan menjadi argumentasi lagi begini. Lah, kembali tadi ke pemeliharaan Tuhan kan. Yeah. Sehingga sejauh mana sebetulnya ancaman itu ancaman. Yeah. Itu kan kita yang bisa membuat itu menjadi tinggi atau menjadi besar kan. Nah, karena itulah ruang sebetulnya selalu terbuka kepada situasi kita. Dan yang terakhir mungkin dari bagian ini sebelum kita lanjut lagi diskusi kita. Ketika satu situasi membunuh tadi atau akan terbunuh terjadi, pasti balik lagi ada latar belakang kan. Pasti ada persoalan yang serius ini. Yeah. Tidak sedikit banyaknya kan kita terlibat di dalamnya. Yeah. Ya. Sama seperti seorang polisi. Katakanlah dia sudah di bagian yang keras. Gitu. Yeah. Mestinya kan dia sudah tahu situasi. Yeah. Kemungkinan-kemungkinan kecil apa. Kemungkinan apa saja yang terjadi. Yeah. Pasti dia sudah serba siap. Yeah. Sama aja kalau kita mau menggerebek satu tempat sudah pakai rompi anti peluru. Yeah. Sehingga tidak dalam kondisi dibunuh atau membunuh tadi. Begitu. Yeah. Nah. Karena itu memang motif-motif di balik ini perlu dibersihkan supaya tidak melegalitas tindakan yang salah dengan alasan-alasan yang dimunculkan. Nah, seringkali memang pembunuhan itu jadi sah. Karena legalitas tadi, daripada saya dibunuh, saya membunuh. Lebih dulu. Orang ini penjahat berbahaya, jadi dibunuh dan seterusnya begitu. Ya. Sebelum pindah topik, Roy silakan. Boleh saya tanya, Pak. Kalau di perjanjian lama kan cukup jelas gitu Pak, di mana hukum Taurat menyatakan jangan membunuh. Tetapi kita tidak bisa pungkiri ketika Pak bangsa Israel pergi berperang, mereka membunuh manusia, bahkan Allah membela bangsa pilihan itu kan. Padahal hukum itu terletak jelas jangan membunuh. Nah, saya ingin tanyakan mengapa seperti itu, padahal kan nggak boleh, Pak. Lalu bagaimana kalau saya tarik ke perjanjian baru langsung, Pak? Di mana yang Bapak tadi bilang bahwa kehidupan seorang itu di tangan Tuhan. Ya kan, artinya hukum yang diajarkan Yesus malah kita harus mengasihi musuh kita, Pak. Yeah. Nah, bagaimana, Pak, menarik dari PL ke PB maksudnya apa? Mana teori saya bisa kita pada topik yang berbeda di dimensi iman Kristiani kita pernah membahas bagian ini. Begitu. Maka kalau di PL harus diingat, jangan membunuh. Ya. Jangan bilang apa namanya urusan pembunuhan orang ketahuan perempuan apa namanya ini berzina ketangkep basah di rajam batu sampai apa mati apa itu bukan pembunuhan kan, walaupun hukum namanya hukum mati kan ya, tetap saja terjadi pembunuhan. Nah, karena itu harus dipahami lagi, apalagi dalam perang, bukan saja dalam perang mereka menembak mati, seringkali Tuhan perintahkan jangan biarkan satu pun, waduh itu udah lebih sadis lagi, mereka tersisa, artinya sampai ke anak-anaknya yang secara hukum modern sadis amat ya kok, anak kecil tahu apa kan gitu ya. Nah, memang cara kita melihat ini harus hati-hati. Di PL itu jangan membunuh atau 10 hukum berlaku untuk memprotek anak-anak Tuhan, itu bangsa pilihan Israel. Itu dulu, oke. Nah, lalu orang di Israel sebagai bangsa pilihan adalah dianggap dosa. Dosa ini harus dibasmi, maka salah membunuh tadi. Dosa ini harus dihapus, salah membunuh tadi. Nanti di perjanjian baru, baru Paulus bilang, musuh kita bukan apa? Daging dan darah, dosa-dosa manusia berdosa ini. Tapi roh di udara yang membuat manusia menjadi berdosa. Nah ini tadi yang kita bilang lompatan tadi kan, sesudah kematian Kristus tadi. Maka di dalam hukum perang Israel sah membunuh, ya bukan karena perangnya. Memang boleh membunuh karena yang diperang itu dianggap dosa. Sampai sekarang pun kita harus membunuh, tapi bukan daging dan darah. Yeah. Kita membunuh dosa-dosa yang membuat seorang mencuri, seorang membunuh, dosanya itu yang kita bunuh. Setannya itu istilahnya ya. Bagaimana menolong dia kembali ke jalan Tuhan untuk bertobat. Jadi sampai sekarang pun kita masih menjadi pembunuh, tapi pembunuh dosa. Quote and quote ini harus dihati-hati kan. Paulus sangat jelas sekali membuat pergeseran tadi itu. Nah, jadi kita tidak bisa lagi melihat perspektif PL tadi, lalu memperlakukan itu dalam PB. Makanya sebetulnya lucu sekali banyak orang Kristen setuju dengan membunuh itu karena alasan PL ada kok. Wah, kalau kita diinjek terus makin kurang ajar, bangun lawan perang kan gitu kan, PL ada kok kan gitu kan. Lah, kamu kalau mau soal perangnya pakai hukum PL, begitu keselamatan kasih karunia pakai hukumnya PB. Wah, enaknya aja kan gitu. Ya mana boleh gitu kan. Kalau mau hukum PL ya PL aja sekalian semua, termasuk keselamatan. Bisa nggak kamu penuhin 10 hukum Taurat gitu? Nah Pak, kalau kuncinya Bapak mengatakan di situ, tadi kan kita sudah setuju bahwa tidak ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi kan tadi kasih karunia ini, kalau misalnya kita melakukan suatu dosa apapun, sebesar apapun, kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, itu diampuni. Yeah. Nah kalau gitu saya boleh bunuh sebanyak-banyaknya orang di sini, nanti saya datang, saya minta pengampunan, ini bukan suatu hal yang bertentangan. Sederhananya setengah mati kan begini, kalau kamu sadar minta ampun atas dosa-dosa, lalu dengan sadar bikin dosa-dosa, nah itu sudah jadi anekdot yang lucu tuh. Dengan sadar membunuh, dengan sadar minta ampun, artinya ada satu game yang lucu. Karena peminta ampunan adalah kesadaran saya apa? Berdosa. Salah, berdosa. Dengan membunuh kan enggak rasa itu dosa. Nah kalau kemudian saya membunuh sadar dosa, ada pengampunan. Tetapi ketika kemudian sengaja membunuh, toh nanti ada pengampunan, pasti itu bukan kesadaran. Nah ini memang pernah ditanyakan juga oleh orang-orang Roma kepada Paulus. Sampai Paulus berteriak pada mereka, kamu ini kelewatan, karena mereka bilang kalau gitu marilah bikin dosa yang lebih banyak lagi, supaya kasih karunia pun lebih besar lagi gitu. Paulus bilang kamu ini mencobai kan gitu. Karena apa? Ketika kita berdosa memang kasih karunia Tuhan besar. Ketika kita datang minta ampun kan, saya sadar saya salah, saya berdosa. Tapi kalau dengan sengaja saya membuat itu supaya kasih karunia Tuhan besar, berarti bukannya saya sadar, saya justru mencobai Tuhan. Seberapa besar sih kasih karuniamu? Nih ya, tak bunuh banyak nih, supaya saya lihat nih, kasih karunia Tuhan banyak apa enggak. Nah, itu jadi unsurnya menjadi berubah. Nah, oleh karena itu memang menjadi menarik di sini, sebesar apapun dosa kita, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dibilang kan, dirubah putih seperti salju, Tuhan maha kasih luar biasa. Tetapi, Tuhan juga berkata bahwa bagi orang yang dengan sengaja melakukan apapun, Tuhan akan menghukumnya, murka Tuhan akan datang. Maka dikatakan, mereka yang bebal, mereka pencabul, mereka penyembah berhala, mereka pembunuh akan dibuang ke satu tempat di mana terdengar kertak gigi, ratap dan tangisan. Tapi bukan karena Tuhan kejam gak ada pengampunan loh. Karena memang mereka tidak minta ampun. Mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Celakanya. Celakanya ini di dalam pembunuhan. Coba tanya rata-rata cerita tentang pembunuh, mereka pada bangga gak jadi pembunuh? Umumnya bangga. Masuk penjara jadi big boss semua itu. Disegenin orang, jalan kemana orang mikir, itu hati-hati, itu pembunuh itu. Jadi ada satu bagian yang membuat kita sedikit jadi agak aneh juga begitu. Karena ya jujur saja lah, banyak orang kan preman berdasi. Bisa nembak siapa aja dia pegang pistol, kemana aja dia dihormati. Tapi lengkapi pemahaman kita mengenai pengampunan ini Pak Bigman, kita berandai-andai kalau ada seorang pembunuh, tidak ada siapapun yang tahu dia membunuh, kemudian dia menyadari kesalahannya dan meminta ampun pada Tuhan, cukupkah Pak itu yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk dapatkan pengampunan? Betul, atau betul, harus ada langkah praktis lain yang dia lakukan, mengaku bukan, secara terbuka? Pertama sih minta ampun itu tadi. Maka nanti langkah praktis itu susulan. Akibat dari dia minta ampun, ada perubahan, dia tidak membunuh lagi, lalu hidup benar. Itu susulan. Jadi gak ada itu, aduh saya membunuh tuh, jadi saya bikin baik, saya bikin ini, saya amal, ibadah, supaya dosa diampuni. Enggak. Kesadaran Tuhan ampuni aku, dosanya dibereskan. Kan? Pasti akan muncul kerinduan dia menebus kesalahan dengan hidup baik. Tapi bukan hidup baiknya menebus itu. Penebusan Kristus itu yang disyukurinya dengan hidup benar, dengan hidup yang baik. Tapi yang lebih repot begini, orang gak membunuh. Tapi dia bayar orang membunuh. Dia gak pernah nembak orang. Dia gak pernah tusuk orang. Tapi semua orang itu disuruh sama dia. Lima orang yang dia suruh, lima korbannya. Tapi yang disuruh lima berbeda. Sebetulnya dia kan pembunuh lima orang kan. Yeah. Sekalipun dia tidak menyentuh satu orang. Yeah. Ini yang lebih mengerikan lagi. Karena orang ini tetap menjadi anggota masyarakat terhormat. Karena gak pernah membunuh. Yeah. Kalau masuk sel kan orang itu masuk. Dan dia sudah dibayar besar untuk tutup mulut. Iya. Yeah. Yeah. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa misalnya orang yang sengaja membunuh. Dengan sengaja membunuh dan datang kepada Tuhan itu kan memang suatu yang hal yang sangat tidak tidak baik. Tapi hakikatnya kita manusia ini kan adalah dosa, Pak. Yes. Kita dalam kehidupan sehari-hari kan tidak luput dari perbuatan dosa yang kita lakukan, dan tadi kita sudah setuju nggak ada dosa besar dan dosa kecil. Tentu dalam pikiran atau dalam perbuatan bohong atau ini kan dosa-dosa yang kecil, dan kita juga kan menyadari, Pak. Apalagi pikiran kan nggak bisa kita reduce menjadi hal yang tidak pernah memikirkan hal yang enggak-enggak. Nah, kita kan juga datang kepada Tuhan meminta pengampunan dosa. Ini kan juga kondisinya sama, Pak. Tapi kan kenapa ini menjadi sesuatu yang bisa, sedangkan yang pembunuhan tadi merupakan sesuatu yang tidak bisa. Ini kan kayaknya sesuatu yang... Gini, pembunuhan bisa ketika dia salah, dia membunuh, dia minta ampun, kan? Mm-hmm. Yang menjadi masalah, dia sengaja membunuh besar-besar supaya mendapatkan pengampunan yang besar. Ini yang jadi motif kacau, kan. Makanya kita, bagaimana sih kamu dapat pengampunan besar, sengaja membunuh besar. Jadi dengan sadar dia melakukan pembunuhan besar dengan harapan dapat pengampunan besar, ini kan jadi gendeng kita bilang, kan, secara ini. Tetapi sekalipun dia pembunuh yang besar, banyak orang mati dibunuh, dalam pemahaman dia itu benar. Tapi satu waktu dia sadar dia salah, pulang, Tuhan tetap ampuni. Yang repot ketika dia lakukan dengan sadar, dan dengan sadar untuk mendapatkan pengampunan, ini yang gila, kan, gitu kita bilang tadi. Ya. Tetapi rupa-rupanya di Roma ada orang berpikir seperti ya, itu. Ya. Ya. Saudara, terlalu banyak pertanyaan untuk kita selesaikan dalam satu pertemuan kita. Itu sebabnya setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antiochia Pama, kami siapkan, kami kemas khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Jangan membunuh, itu kata Alkitab. Bagaimanapun membunuh, tetap dosa dalam hidup ini. Maka pada para Anda yang sudah terlibat di sana karena kemarahan, kebencian, awas, kembalilah ke jalan yang benar. Tetapi awas, jangan pernah berpikir Anda tidak membunuh hanya karena Anda membayar seorang pembunuh untuk melakukan niat jahat Anda. Anda seorang penjahat yang harus bertobat. Datang kepada Tuhan, akui segala dosamu. Pertanggungjawabkan setiap tindakanmu sebagaimana harusnya kau bertanggung jawab dalam hidupmu. Di dalam masyarakat, di dalam hukum yang berlaku. Nyatakan kesalahanmu, rubah sikap hidupmu. Tuhan mengampunimu. Selamat untuk menemukan hidup yang baru. Jangan membunuh. Kita akhiri pertemuan kita dalam Dimensi Iman Kristiani. Roy akan berdoa untuk kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di mana kesempatan ini kami boleh berdiskusi tentang pembunuhan, Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, terkhusus bagi pemirsa di rumah. Kami berdoa mungkin selama ini ada pemirsa yang hidup sebagai pembunuh. Kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidup mereka, dan biarlah mulai saat ini hidup mereka boleh berpaling untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami berdoa juga buat dalam kehidupan kami, Bapa. Ajarkan kami yang hidup, yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, untuk sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Bahkan kami juga disanggupkan untuk hidup tidak dalam dosa lagi, untuk mau melawan, berperang, bukan melawan kedagingan, tetapi melawan roh-roh di udara. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami selalu bertekun dan berdoa dan berharap, biarlah Roh Kudus memampukan kami, supaya semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau dan menjadi berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.